نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الشارح حفظه الله تعالى، قال معناها لا معبود بحق إلا الله وحده، فسر ذلك بقوله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، يعني الذي يقول لا إله إلا الله يقول أنفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله تقول وأثبت العبادة لله وحده، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي لاستحقاق العبادة عما سوى الله، وإثبات للعبادة المستحقة لله عز وجل. قال رحمه الله هنا لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. عدم الشركة في ملك، في الملك تتنوع، أحيانا تكون الشركة في الملك مطلقا دون إضافتها إلى الله عز وجل، والشركة في الملك تكون بأن يكون لكل شريك قسم خاص لمشاع، أي له قسم خاص مما اشترك فيه. مثلا اشتركت أنا وأنت في ملك إبل، مثلا لك 50 ولي 50 معروفة، وهذه 50 لي معروفة بأعيانها، وهذه 50 لك معروفة بأعيانها. أو اشتركت أنا وأنت في كتب معروفة، هذه الكتب لك وهذه الكتب لي، هذه شركة، كل من الشريكين له قسمه استقلالا. الثاني أن تكون شركة مشاعة، أن تكون شركة مشاعة للشريكين، شركة مساعة، هذا وهذا مشتركان في ملك لا يتميز في ملك لا يتميز منه أحدهما عن الآخر، بل هو لهما جميعا. والله عز وجل حسبه. نعم. أي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فقال المؤلف فمعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، maka makna dari la ilaha illallah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Ini kemarin sudah ya, bahwasanya ini bukan tafsir ijtihadi, tapi tafsir ilahi, tafsir dari Al-Qur'an. Fassara dzalika, dan Syekh rahimahullah taala mentafsirkan demikian biqaulihi, dengan perkataan beliau la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha karena lanya la nafiyah lil jinsi, ya, maka dia la ilaha, tidak ada ilah. Ilah itu makhluk, ma'bud, sesuatu yang diibadahi. Nafian, maka dengan ini menafikan. Seorang yang bersaksi la ilaha illallah, maka berarti dia menafikan jami'a ma yu'badu min dunillah, segala atau seluruh yang disembah selain Allah. Dalam artian dia ingkari dengan dia tidak beribadah kepadanya, dan dia mengingkari kepada penyembahnya selain Allah tadi, dan dia kufuri, dia jauhi. Ya'ni alladhi yaqulu la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan la ilallah, yaqul, berarti dia mengatakan anfi jami'a ma yu'badu bin dunillah, berarti aku menafikan semua yang disembah selain Allah, illallahu, ya, kecuali Allah, ya, berarti maknanya wa usbitu al ibadata lillahi wahdahu, berarti itu maknanya, berarti aku menetapkan ibadah, seluruh ibadah dengan segala jenis-jenisnya, berarti itu hanya untuk Allah semata. Li anna la ilaha illallah, karena la ilallah nafyun wa isbatun, itu adalah bentuk penafian dan penetapan. Ya, nafyun, penafian dari apa? Nafyun listihqaqil ibadati amma siwallahi, yaitu menafikan keberhakan ibadah dari segala selain Allah. Wa isbatun lil ibadati al mustahaqqati lillah, dan menetapkan ibadah itu hanya diberikan haknya kepada Allah Azza wa Jalla. Wadih di sini jelas ya. Nah, jadi seorang yang bersaksi la ilaha illallah, mungkin dia enggak tahu makna secara terlak la ma'budu bihaqqin illallah, namun di kalbunya sudah meyakini batilnya peribadatan yang disembah selain Allah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah, itu sudah cukup. Walaupun secara teoritis dia tidak mampu mengungkapkan atau mengibarahkan takbir la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dia enggak mampu. Seperti nenek-nenek antum, kakek-kakek antum, orang tua kita, yang mereka tidak nampak kesyirikan dari mereka, ya sudah dibawa kepada, mereka sudah memahami kalimat tauhid. Paham gak sini? Ya, ada orang nih, kita kenal dia muslim. Ya, kita tanya, agamanya apa mas? Islam. Ya udah, kita hukumi dia sebagaimana fatwa lajnah da'imah, hukum asal seorang muslim, salamatul i'tiqad, selamat akidahnya, selama enggak nampak kesyirikan daripada dia, selesai. Dia menjalankan sholat, udah selesai. Dia bersyahadat, menampakkan keislaman, selesai. Paham gak sini? Ya, kita enggak menghukumi kecuali perkara zahir. Perkara zahir. Nah, terus dia tahu enggak makna la ilallah? Bisa jadi dia enggak tahu. Selama dia tidak meyakini, mengikrarkan, ya, dia tidak mengikrarkan bahwa makna la ilallah ialah sebagaimana yang keliru dari makna-makna yang sebelumnya kita sebutkan kemarin, ya. Dan dia tidak nampak penyelisihan dia terhadap konsekuensi dari la ilallah, berarti dia sudah paham makna tauhid. Ribet amat menghukumi manusia, tatabuk, teliti dulu, tes dulu, apa makna la ilallah? Waduh, ya repot kalau begitu. Tes dulu, dia tahu enggak makna la ilallah? Anggaplah dia enggak tahu secara teoritis la ma'budu bihaqqin illallah. Kita aja juga baru tahu kan? Ya, antum kapan tahunya la ma'budu bihaqqin illallah itu makna yang benar la ilallah? Ada 15 tahun lalu. Ada 20 tahun lalu. Ada 30 tahun, 30 tahun yang ini belum lahir. Ya. Kecuali Pakde ya. Mana Pakde? Enggak, oh udah lahir ya? Belum. Masya Allah. Ya udah dihukumi aja orang-orang yang dia tidak nampak penyelisihan dia terhadap konsekuensi la ilallah, dihukumi aja dia paham makna la ilallah, walaupun gak mampu mentakbir dengan takbir la ma'budu bihaqqin illallah. Paham gak sini? Nah, saya barakallahu fikum. Ya, qala rahimahullah ta'ala huna, maka Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan di sinilah syarika lahu fi ibadatih, yang tiada sekutu baginya dalam peribadatan kepadanya. Maka Allah enggak punya sekutu dalam peribadatan. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Enggak ada sekutu Allah. Apakah malaikat yang dekat dengan Allah yang didekatkan Jibril atau nabi yang diutus sekalipun? Apalagi di bawah keduanya. Wali, orang soleh, enggak, mereka enggak berhak dapat ibadah. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkih, sebagaimana ia Allah tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya, dalam rububiyahnya, maka dalam uluhiyahnya dia juga tidak punya sekutu. Ai yaitu adamus syarikati fil mulki, ya, maka ketiadaan sekutu bagi Allah dalam kerajaan tatanawwa'u. Ini beragam, ahyanan takunu syarikatu fil mulki mutlaqan duna idafatiha ilallah. Ya. Wasyarikatu fil mulki takunu bi ayyakuna likulli syarikun qismun khasun laisa musya'an. Ay, lahu qismun khasun mimashtaraka fihi. Yaitu, ya, terkadang persekutuan itu dalam kekuasaan secara mutlak, tanpa menyandarkan kekuasaan tersebut kepada Allah. Atau, ya ini, dinafikan yang seperti ini. Atau persekutuan dalam kekuasaan dalam bentuk masing-masing memiliki syarik. ya, memiliki saham yang khusus, yang tidak laisa musya'an, yang tidak menyeluruh, menyebar. Ai lahu, misalkan dia memiliki bagian khusus, mimma ishtaraka fihi, dari apa yang keduanya bersekutu di situ. Matalan, ishtaraktu ana wa anta fi milki ibilin. Misalkan saya dan anda bersekutu, ya, bersekutu, berkongsi dalam kepemilikan onta. Ibil jamak dari jamal, jamak dari jamal. Onta-onta, masalan, laka khamsuna wali khamsuna marufatan. Ya, anda memiliki, 50, saya juga memiliki 50. Ini, ya, taib. Ya, ini jelas ini ya. Wahadihi khamsuna li, ya, ma'rufatan bi'ayaniha. Wahadi khamsuna laka ma'rufatan bi'ayaniha. Yang ini 50 buat anda yang jelas ini, 50 lagi buat saya yang ini yang jelas ini. Mana? Ditentuin onta-ontanya. Ai isyaraktu ana wa anta fi kutubin ma'rufatin. Ya. Ya, yaitu atau saya bersekutu dengan anda dalam kitab-kitab yang sudah jelas ketahuan. Hadhil kutub laka wa hadhil kutub li. Ini kitab-kitab ini bagian anda, kitab-kitab ini bagian saya. Hadhihi syarikatun, ini namanya perkongsian, persekutuan. Kullu minas syarikain lahu kismuhu istiklalan. Masing-masing dua sekutu dia mendapatkan bagiannya secara tersendiri. Ya, dan ini dinafikan sekutu bagi Allah yang seperti ini. Dinafikan. Enggak ada siapa yang bersekutu bagi Allah. Ya, makanya batil ketika ya agama-agama lain mengatakan agama ini, apa, dunia ini diciptakan oleh Sang Yang Widi misalkan, batil. Kalau Islam ya mungkin Tuhannya Allah, penciptanya yang sebelah sono, Sang Yang Widi sebelah sini. Misalkan ada yang berkata begitu, batil. Ya. Baik. Nah, wasani antakuna syarikatan musya'atan lisyarikaini syirkatun musya'atun hada wa hada mustarikani fi milkin la yutamayazu minhu ahaduhuma 'anil akhar bal huwa lahuma jami'an. Ini juga dinafikan yang kedua, persekutuan, yaitu persekutuan yang menyeluruh, masing-masing dari dua yang berkongsi bersekutu ini dia memiliki syirkah, ya, dia memiliki bagian saham yang menyeluruh, yang ini, yang itu, keduanya berserikat dalam kepemilikan, tidak bisa dibedakan salah satunya dari yang lain, bahkan milik keduanya semua. Ini juga batil. Ya. Naam, fadal, gantian, Riyandi. Syarihu rahimahullahu ta'ala. Allah azza wa jalla bayyana fil Qur'an annahu raw kana lahu syarikun fil mulki fi mulkihi labtagha ilayhi sabilan. Qala azza wa jalla qutna wa kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idan labtagu ila dil arsy sabira. Wa raw kana ma'ahu alihatun ma'budatun tastahiqqu ibadata fi'lan man ladzi yarzamu min dharika. Ada jawabu yarazamu an yakuna rahum nasibun fi murkil lahi li'annahu la yastahiqqu al-ibadata illa man yamliku an-naf'a wad-dharra. Qala subhanahu wa ta'ala qutna wa kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtagu ila dir arsy sabira. Labtagu ila dir arsy sabiran. Qala subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Laisa ma Allahi ahadun bi murkihi bar huwa al mutawahhidu fi murkihi yantaju min dharika wa yarzamu. Yantaju min dharika wa yarzamu annahu huwal mustahiqqu lil ibadati wahdahu. Li hadha qarahuna la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu laisa lahu syarikun fi murkihi. Li hadha yaqulul ulama'u inna tauhid rububiyyati yastalzimu tauhid al ilahiyyati فالإقرار بأن الله عز وجل ليس له شريك بملكه لا على وجه الاستقلال ولا على وجه الإشاعة يلزم منه لزوما أكيدا أن الله عز وجل واحد في استحقاقه العبادة لا يستحق العبادة إلا هو لا شريك له كما أنه هو وحده له الملك لا شريك له كما جاء في آية الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سبق بيان معناها وأن معناها لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله ملكا لا شريك له في عبادته ولا شريك له في ملكه وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذا معنى الآية وهذا تفسير من الشيخ لكلمة التوحيد تفسير واضح ظاهر ونعم الله عز وجل بيّن في القرآن أنه لو كان له شريك في الملك في ملكه لابتغى إليه سبيلا dan Allah menjelaskan di Al-Quran kalau seandainya dia memiliki sekutu dalam kerajaannya ya tentulah masing-masing dari sekutu tadi itu akan ya dia pergi ya dia pergi dengan kekuasaannya sendiri kullau kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idan labtagaw ila dzil arsy sabila katakanlah seandainya memang ada sembahan selain Allah di samping Allah sebagaimana yang mereka katakan kalau begitu tentu sembahan selain Allah itu akan pergi ya menuju jalan menuju kekuasaannya ada enggak seperti itu ya walau kana ma'a alihatun ma'budatun seandainya memang ada di samping Allah ada sembahan yang diibadahi tastahiqul ibadata yang memang layak diberikan ibadah fi'lan ya yang memang boleh gitu layak diberikan ibadah ya maladhi yalzamu min dalik apa konsekuensi dari itu aljawab yalzamu ayyakuna lahum nasibun fi mulkillah li'annahu la yastahiqul ibadata illa man yamliku an-naf'a wad-dharra ya jawabannya maka mengharuskan ini konsekuensi mereka itu yang katanya ada sembahan selain Allah tadi itu berarti mereka juga punya bagian dalam kerajaan Allah karena gak berhak dapat ibadah kecuali yang memiliki manfaat dan mudarat nah mereka katanya punya manfaat dan mudarat berarti mereka juga berhak dapat ibadah dong. Ya Allah berfirman kullau kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzan labtagaw ila dzil arsy sabila niat yang tadi qala subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira ya ya maha suci engkau ya Allah dari apa yang mereka katakan maha tinggi engkau ya Allah dengan ketinggian yang besar berarti laisa ma'allahi ahadun fi mulkihi bal huwa al-mutawahhidu ya fi mulkihi atau ya al-mutawahhadu ya maka tidak ada siapapun di samping Allah dalam kekuasaannya bahkan dia diesakan dalam kekuasaannya ya, atau mutawahhid ya yang maha esa dalam kerajaannya yantaju min dzalika maka hal ini menghasilkan dari ini wa yalzamu dan berkonsekuensi annahu huwal mustahiqu lil ibadati wahdah bahwa dialah yang berhak mendapatkan ibadah. Makanya musyrikin sering diilzam dengan rububiyah. Ya, dengan rububiyah. Kalau tidak ada yang mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mencipta selain Allah, kalau begitu beribadahlah kepada Allah. Kalau Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, berarti juga Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya, dalam ibadahnya. Walihada qalaha huna oleh karena itu Syekh mengatakan di sini la syarika lahu fi ibadatih kama annahu laisa lahu fi syarikun fi mulkihi tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan kepadanya sebagaimana dia tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya. Walihada yaqulul ulama'u inna tauhid ar-rububiyyati yastalzimu tauhid al-ilahiyyati. Nah, ini tauhid rububiyah konsekuensinya adalah tauhid ilahiyah. Fal iqraru bi anna Allah azza wa jalla laisa lahu syarikun fi mulkihi la ala wajhil istiqlali wala ala wajhil isyaati yalzamu minhu luzuman akidan anna Allah wahidun fi istiqaqihi al-ibadah. Ya, fi istiqaqihi al-ibadata. Nah, maka pengikraran bahwa Allah azza wa jalla dia tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya, baik la ala wajil istiqlal wala ajil isya'ah, ya, apakah memiliki persekutuan secara sendiri gitu maupun secara isya'ah menyeluruh, ya, kalau sudah diyakini demikian Allah tidak memiliki sekutu dalam hal ini semua, maka hal ini berkonsekuensi dengan konsekuensi yang akidan yang semakin menegaskan bahwasanya Allah wahidun maha esa dalam keberhakannya dalam ibadah. La yastahiqu al-ibadata illa huwa, maka enggak berhak ibadah kecuali dia, enggak berhak diibadahi kecuali dia. La syarika lahu, yang dia tidak memiliki sekutu. Kama annahu huwa wahdahu lahul mulku la syarika lahu, sebagaimana dia maha esa dalam kerajaannya yang tiada sekutu baginya. Kama jaa fi ayatil an'ami, sebagaimana terdapat dalam surah Al-An'am. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku milik Allah rabbul alamin yang tiada sekutu baginya. Ya, yang demikian dengan demikian aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang berserah diri. Wa sabaqa bayanu maknaha, telah berlalu penjelasan ini di pembahasan ad-dabah. Wa anna maknaha la syarika lahu, maknanya tiada sekutu baginya. Qul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadah ini lillahi, hanya bagi Allah, istihqaqan, hanya berhak bagi Allah. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillah, bagi Allah rabbil alamin, lillahi, maka milik Allah lah, milkan. Ya, secara kepemilikan. La syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Fi ibadatihi, dalam peribadatan padanya. Wa la syarika lahu fi mulkihi, dan tiada sekutu baginya dalam kerajaannya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, hada ma'nal ayati. Yang demikian aku diberitakan, aku termasuk yang pertama kali berserah diri, ini makna ayat. Wa hadza tafsiru minasyekhi li kalimati tauhidi tafsirun wadihun zahirun. Ya. Ini tafsir dari Syekh terkait makna kalimat tauhid ini adalah tafsir yang jelas, yang wadih. Dan ini bukan tafsir ijtihadi, tapi tafsir ilahi. Ya, tafsir dari Quran. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dengan dalil. Dan juga ditafsirkan oleh Al-Imam At-Tabari. Nah, kemudian lihat di matan berikutnya, halaman 152. Qala, wa tafsiruha alladhi waddihuha qawluhu ta'ala. Dan tafsirnya ialah yang semakin menjelaskannya firman Allah Ta'ala. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Ya. Baik. Yaitu firman Allah. Ini firman Allah ini ayat yang termasuk yang paling jelas menjelaskan makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yang kafir dan kaumnya yang kafir, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri. Ya, bara'un sifat musyabbahah dari bara'ah, dan bara', kalimat bara' itu ablaq, maknanya lebih mendalam dari sekedar ana bariun minhu. Nah, ya, maka sifat musyabahah baro sangat-sangat berlepas diri. Ya, sangat-sangat berlepas diri. Itu lebih daripada ana bariun minhu. Tapi kalau ke bahasa Indonesia ya mungkin sama, ana bariun minhu, ana baroun, itu sama. Ya. Sama, tapi Bara'un sifah musyabbahah dari bara'ah. Dia ablaq dari bari'un. Aku sangat-sangat berpas diri di apa yang kalian sembah. Ya. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang ya, fatarani, yang telah menciptakanku. Ya. Khalaqani ibtida'an 'alal fitrah. Yang telah menciptakanku di atas fitrah. Ya. Baik. Fa innahu sayahdin, maka dia akan memberikan hidayah kepadaku, menunjukkanku kepada hak yang hak, ya, dan dialah yang akan memberikan taufik kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan, dan Nabi Ibrahim, dan ya apa namanya, Allah telah menjadikan kalimat ini kalimat yang kekal, ya, yaitu bara'ah terhadap segala yang disembah selain Allah, ya, pada Ibrahim, fi aqibihi, pada anak keturunan dia, fi duriyatihi, fi aqibihi fi duriyatihi, la'allahum yarji'un, ya, agar mereka kembali dari kesyirikan. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Wahai, katakanlah wahai Nabi, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya, katakanlah pada mereka, ta'alau, kemarilah kalian. Kemarilah kalian. Ta'alau itu bukan isim fi'il amr, tapi fi'il amr. Ya. Kemarilah kalian ila kalimatin sawain, kepada satu kalimat. Ya, kemarilah kalian kepada satu kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Apa itu kalimat yang sama antara kita dengan ahlul kitab? Ya, alla na'budu illallah. Alla na'budu illallah wa ya wala nusyrika bihi syai'a. Itu kita tidak beribadah kecuali ya, hanya kepada Allah, dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan kita tidak menjadikan salah sebagian di antara kita sebagai rob tandingan selain Allah. Fa in tawallau, tapi kalau kalian tawallau, a'radu, ya. Fa in tawallau, ya. Kalau mereka berpaling, ya, a'radu, ya. Faqulu, katakan pada mereka, isyhadu bi anna muslimu. Maka katakan pada mereka, umumkan kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimun yang berpas diri dari segala macam penentangan terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, fadal, gantian dibaca sini. Fakhruddin. Nah. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْجَوَابُ قَالَ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي اشْتَمَلَتْ كَلِمَتُهُ عَلَى نَفْيٍ وَإِثْبَاتٍ عَلَى بُغْضٍ وَمَحَبَّةٍ فَجُزْءُهَا الْأَوَّلُ نَفْيٌ وَبُغْضٌ قَالَ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ هذا فيه نفي ما دام أنه تبرأ منها في نفي استحقاقها العبادة ومعنى البراءة البغض فاشتمل قوله إنني براء مما تعبدون على النفي والبغض ثم أتى بالإثبات والمحبة فقال إلا الذي فطرني أثبت له العبادة ثم أتى بما يدل على المحبة فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين محبة فيها الرجاء هذه كلمة وهي معنى لا إله إلا الله لأنها اشتملت على براءة وعلى ولاء اشتملت على بغض وعلى محبة اشتملت على نفي وعلى إثبات قال وجعلها أي تلك الكلمة باقية في عقبه في ولد إبراهيم عليه السلام wa ma'lumun anna Ibrahim alaihi salam huwa abul anbiya'i wal anbiya'u min ba'dihi ja'u litaqriri hadhihi al kalimati qala la'allahum yarji'un ay yarju an yarji'a ilayhi aqibuhu min ba'dihi. Taib, hasbuk. Nah, qala wa tafsiruha alladhi waddihuha qawluhu ta'ala. Tafsir dari la ilaha yang semakin menjelaskan ialah firman Allah Ta'ala, semakin menjelaskan makna kalimat tauhid. Wa idh qala Ibrahimu li abih, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, ya, wa qaumih, dan kaumnya yang kafir. Mada qala Ibrahimu alaihi salam, apa yang dikatakan oleh Ibrahim? Al-jawab, qala innani bara'u mimma ta'budun. Kata Ibrahim, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya, Nabi Ibrahim enggak mengatakan bari'un, tapi bara'un. Nah, ini ablaq, lebih dalam maknanya. Aku sangat-sangat berlepas diri. Ya, yang maknanya itu benci. Aku memusuhi dari apa yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani, kecuali zat yang fatarani, yang khalaqani, yang telah menciptakanku. Ibtida'an alal fitrah. Menciptakanku dari awal di atas fitrah, di atas tauhid. Ya. Istamalat kalimatuhu, maka kalimat yang dilontarkan Nabi Ibrahim ini mencakup ala nafyin wa isbatin. Mencakup nafyu isbat, penetapan, penafian dan penetapan. Ya. Ala bughdin wa mahabbatin. Juga mencakup kebencian dan cinta, benci terhadap kesyirikan dan cinta kepada tauhid. Fajuz'uha al-awwal, bagian pertama dari ucapan Nabi Ibrahim, nafyun wa bughdun. Ya. Penafian dan kebencian. Innani bara'um mimma ta'budun. Nah, ini dinafikan dan benci. Karena makna bara' itu enggak cukup, enggak sekedar menafikan, tapi dia bughdun juga. Karena bara'un sifat musyabbaha dari bara'ah. Ya, dia ablaq dari bari'un. Maknanya lebih tinggi. Menafikan, membenci, memusuhi. Bahasa kita lah seperti itu. Mengingkari plus benci. Enggak sekedar mengingkari. Mengingkari, membenci perbuatannya dan orangnya. Paham ke sini? Jadi kalau terhadap kesyirikan, kita ingkari perbuatannya dan orangnya. Ya. Syekh Al-Utsaimin punya ceramah khusus mengenai pembantahan terhadap orang yang membedakan antara fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Kan banyak tuh sekarang ceramah beredar. Ya, kita hanya mengingkari perbuatannya. Sok bijak. Nah, itu belum barok. Belum berlepas diri. Yang namanya baro'un itu membenci perbuatannya dan orangnya. Ini kasus kesyirikan. Ya, kalau kasus kesyirikan beda. Barakallahu fikum. Paham sini ya? Baik. Kalau maksiat gimana? Bukan syirik, bukan bid'ah nih, maksiat. Masalan ra'aita rajulan. Ra'aita rajulan yazni au yashrabul khamra. Jelas nih. Ala niatan terang-terangan. Yazni, yashrabul khamr. Nah, antum ingkari enggak? Hal tungkiru hadzal rajul? Hah? Mada tungkir? Hah? Tungkiruhu au fi'lahu? Hah? Antum ingkari dia atau perbuatan dia? Kilahuma. Keduanya. Kita ingkari dia, kita ingkari perbuatannya jelas, dan dia. Ya, dan dia juga. Syekh bin Bas di Subulus Salam menyatakan bahwa pelaku maksiat, pelaku bid'ah bahkan yang enggak sampai ke dalam derajat kekafiran, dia dibenci. Yubghadu ala qadri ma'siyatihi wa bid'ahihi. Ala qadri ma'asihi wa bid'ahihi. Dia dibenci sesuai dengan kadar bid'ah dan maksiat-maksiatnya. Paham enggak sih? Berarti dibenci juga kak? Dibenci. Orangnya dia dibenci. Dibenci sesuai dengan kadar bid'ah dan maksiat dia. Tapi karena dia masih muslim, enggak full dibencinya. Paham ya? Jadi keliru tuh kalau mengatakan kita hanya benci perbuatannya, orang enggak. Gimana orang yang enggak? Orang yang melakukannya kita benci juga, tapi sesuai dengan kadar itunya aja. Ah, kalau kesyirikan total, full. Ya sesuai dengan kadar kesyirikan, berarti full. Berarti full. Ya, yang kata Ibrahim kepada kaumnya, qad bada bainana wa bainakum al-baghdha. Ya. Telah nampak antara kami dan kalian permusuhan, kebencian. Ya, dan permusuhan selama-lamanya. Ayo, udah dikit lagi ya. Mana lagi tadi? Inna ya qala innani bara'u mimma ta'budun. Kata Ibrahim berkata, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Hada fihi nafyu madama ya, fihi nafyun. Maka di sini terdapat penafian. Madama annahu tabarra'a minha, maka selama beliau Nabi Ibrahim berlepas diri darinya, dari perbuatan tadi, fi nafyi istihqaqiha al-ibadata, ya, dalam menafikan keberhakan ya, ia mendapatkan ibadah. Wa makna al-bara'ati al-bughd. Makna dari bara'ah bughd. Ini makna asalnya. Fastamala qawluhu, maka firman Allah yang merupakan ucapan Ibrahim, innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, ini mencakup ala nafyin wal bughdi, ala nafyi wal bughdi, atas kebencian dan permusuhan. Summa atabil ityani wal mahabbati. Kemudian Ibrahim mendatangkan kalimat bil isbati afwan wal mahabbati. Penetapan dan cinta, faqala illa alladhi fatarani. Kecuali zat yang telah menciptakanku, ibtida'an alal fitrah, yang menciptakanku dari awal di atas fitrah, asbata lahu al-ibadata. Maka Nabi Ibrahim menetapkan ibadah pada Allah, summa atabima yadulu alal mahabbati, kemudian Nabi Ibrahim mendatangkan kalimat yang menunjukkan kepada makna ibadah, fa innahu sayahdin. Maka dia Allah akan memberikanku ya, hidayah, memberikan taufik kepadaku, menunjukkan kepada yang hak. Ya. Mahabbatun fiha ar-raja'u. Ya. Yang mahabbah di dalamnya terdapat ar-raja, ya, harapan, sayahdin, pakai harfu tanfis. Ya. Wahadihi kalimatun hiya ma'na la ilallah. Kalimat ini ma'na la ilallah li'annaha istamalat ala bara'atin wa ala wala'in. Ya, karena mencakup kepada makna wala' barok. Ya. Berlepas diri dan loyalitas, mahabbah. Istamalat ala bughdin wa ala mahabbatin, mencakup kepada makna benci dan cinta. Istamalat ala nafyin wa ala isbatin, mencakup penafian dan penetapan. Qala, Allah berfirman, wa ja'alaha ay tilkal kalimat, maka Allah menjadikan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, ya, fi apa namanya, baqiyatan kekal fi akibihi, fi duriyatihi, dalam anak keturunannya, fi waladi Ibrahim, pada anak Ibrahim, wa ma'lumun, dan sudah diketahui anak Ibrahim ahwa abul habul anbiya'i, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Wal anbiya'u min ba'dihi ja'u li taqriri hadil kalimati, dan para nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim, mereka hadir semuanya, datang semua untuk menetapkan kalimat la ilaha illallah ini. Qala la'allahum yarji'un ay yarju ay yarji'a ilaiha aqibuhu min ba'dihi, ya, itu agar mereka semua kembali ya minasyirki ilaiha minasyirki, yaitu ya berharap agar kembali kepada kalimat tadi anak-anak keturunannya ya setelah Nabi Ibrahim. Wa aidan yufassiruha, nanti ini lanjut lagi setelah zuhur, setelah isya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hadhil kalimatu? Al-jawabu alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an. Wa wajhul istidlali anna hadhil kalimata bainana wa bainahum wa hiya kalimatu tauhid. Tafsiruha alla na'budu illa Allah wa la nusyriku li kalimati tauhid. Qala mu'akkidan ma'naha ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون اي وفي اخر الايه يبين ان من ترك ما دل عليه اولها فانه ليس بمسلم لانه قال فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون اذ خالفناكم وَإِذَا لَمْ تُذِعِنُوا لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ سَوَاءٌ الَّتِي بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا فَأَنْتُمْ لَسْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ. نعم ثم قال طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ثم قال الشارح حفظه الله تعالى وأيضا يفسرها قوله عز سبحانه وتعالى juga firman Allah Ta'ala mentafsirkan kalimat la ilaha illallah ini qul ya ahlal kitab qul katakanlah wahai nabi ya katakan wahai nabi wahai ahlul kitab ya ta'alau kemarilah kalian ila kalimatin sawain kepada satu kalimat yang sama bainana wa bainakum antara kami dan kalian alla na'budu illallah itu janganlah kita beribadah kecuali hanya pada Allah. Qul ya Muhammad. Maka khitabnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlul kitab, ya ahlut Taurati wa ya ahlul Injili. Ya kaum Yahudi Nasrani, ta'alau kemarilah kalian. Ya, kemarilah kalian. Ya, ta'alau tadi saya sudah sebut fi'il amr bukan isim fi'il amr. Ila kalimatin sawain, kemarilah kalian kita menuju satu kalimat yang sama bainana wa bainakum antara kami dan kalian. Kalimat apa? Ila kalimatin wasatin. Ila kalimati wasatin. Kalimat yang wasat. Ya, kalimat yang kalimatu adlin, kalimat yang adil. Bukan kalimat pertengahan ya kata Syekh Shalih Al-Syekh, wasat itu enggak mesti diterjemahkan pertengahan, tapi kalimat yang adil. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Bainana wa bainakum antara kami dan kalian na'lamu kita mengetahui kaum muslimin ya dan ahlul kitab annahu qad jaa'a biha rasulukum. Ya, bahwa rasul kalian baik ahli Taurat Musa, ahli Injil Isa itu membawa kalimat ini. Membawa kalimat la ilaha illallah. Qad jaa'a biha Muhammadun telah dibawa juga oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma hadhil kalimatu? Apa kalimat ini? Ala na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Janganlah kita beribadah kecuali pada Allah. Ya. Dan janganlah kita menyekutukan dengan sesuatu apapun. Menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Wa wajhul istidlal, maka sisi pendalilan dari ayat ini anna hadhil kalimata bainana wa bainahum, bahwa kalimat ini kita tidaklah beribadah, kita tidak beribadah kecuali pada Allah, nafi isbat ya, kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, hiya kalimatut tauhid tafsiruha alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an, itulah kalimat tauhid. Itulah tafsir kalimat tauhid, yaitu kita tidak beribadah kecuali pada Allah. La ilaha illallah. Wa la nusyrika bihi syai'an. Kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fahadat tafsiru li kalimat tauhid. Maka inilah tafsir bagi kalimat tauhid. Qala, maka Allah berfirman, muakkidan maknaha, seraya kembali menegaskan makna kalimat tauhid ini, wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Maka janganlah ya sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai sesembahan rob rububiyah rob selain Allah ya rob bisa bermakna ya rububiyah bisa bermakna uluhiyah Makanya makna ma rabbuka ma ma'buduka. Ma ma ilahuka. Ma ma'buduka. Baik. Fa in tawallaw, tapi kalau kalian berpaling, a'radu. Ya, tapi kalau mereka berpaling, faqulu, maka katakanlah. Ya. Katakanlah fa'linu, umumkanlah. Ishadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimun. Kami berlepas diri dari apa yang ada pada mereka berupa penentangan dan sikap berpaling dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban alihatan, itu maksudnya. Arbaban maksudnya alihatan. Janganlah sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai sembahan min dunillah selain Allah. Ya. Kenapa makna arbaban itu dimaknai uluhiyah? Li'annahum mad'iya man li'annahum mad'u fil khalqi annahu rabbun. Ya. Karena mereka ahlul kitab enggak pernah mengklaim bahwa sesuatu yang mereka jadikan sembahan selain Allah, semisal Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai sembahan selain Allah, mereka enggak pernah mengklaim Nabi Isa itu bisa mencipta. Pada makhluk ada Rabb. Ya. Ada Rabb. Pada makhluk ada Rabb yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Enggak. Nasrani meyakini demikian enggak? Enggak. Bimana annahu yakhluqu istiqlalan. Yang maknanya ada selain Allah. Ya, bisa mencipta secara sendiri. Mandiri wa yarzuq istiqlalan. Memberikan rezeki secara tersendiri. Yuhyi wa yumit istiqlalan. Menghidupkan, mematikan secara tersendiri. Hada maddu'u. Hada maddu'iyah. Itu enggak pernah diklaim seperti ini. Ya, tapi mana? Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban alihatan. Janganlah sebagian kita menjadikan sebagian lain yang lain sebagai alihatan. Wa kana tafsir rububiyyati huna bil ilahiyyati. Tafsir rububiyyah di sini ilahiyah. Wa fi akhir al-ayati, di ayat yang di akhir ayat, yubayyinu, Allah menjelaskan, anna man taraka madala alaihi, bahwa siapa yang meninggalkan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid ini, ya, awwaluha fa innahu laysa bi muslimin. Yang pertama di sini Allah menjelaskan bahwa dia bukan muslim. Fa in tawallaw fa in aradu, apabila mereka berpaling, faqulu syahdu bi anna muslimun. Ya, bahwa kamilah muslim. Pertama, mereka bukan muslim. Kami aja yang muslim. Id khalafnakum, karena kalian telah menyelisihkan. Wa idza lam tud'inu, nah jika kalian tidak mau tunduk lihadil kalimati, kepada kalimat ini, ya, kalimat sawa yang kali lihadil kalimati sawaun allati bainana wa bainakum, kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, yaitu kalimat kita tidak beribadah kecuali pada Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, fa antum lastum min ahlil Islam, maka kalian bukan ahlul Islam. Ya, maka kalian bukan ahlul Islam. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Kemudian halaman 154 di matan berikutnya. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan dalil syahadat Muhammad dan Rasulullah, qauluhu ta'ala, ialah firman Allah ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Yaitu firman Allah ta'ala, dalil syahadat Muhammad Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang rasul dari, ya, diri kalian, dari jenis kalian, dari kalangan manusia. Ya, dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, maknanya ya syukku alaihi masyakku alaikum. Dia berat melihat penderitaan kalian. Harisun alaikum, ya, dia sangat antusias, bersemangat atas kalian. Ala manfaatikum, ya, untuk memberikan manfaat, memberikan hidayah pada kalian. Bil mu'minina ra'ufun rahimun, dan terhadap kaum mukminin dia rauf lagi rahim. Dia memiliki rahmat dan kasih sayang. khusus terhadap kaum mukminin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berjihad melawan orang kafir dan orang munafik hanya kepada kaum mukminin. Tabarakallahu fik. Ya, dibaca sini. Berikutnya. Faddal. Nabi sudah baca hari ini. Ayo, faddal. Allah qawlu subhanahu wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum hadha qasamun allamu hadhihi ya allati tusamma al-muwatti'atan lilqasami al-muwatti'ata kan ada al al-muwatti'ata lilqasami daiman tusahibu qad laqad na'lamu daiman laqad na'lamu daiman tashabu qad qad laqad na'lamu anna thamma qasaman mahdhufan taqdiruhu wallahu wallahi wallahi wallahi laqad ja'akum rasulun min anfusikum hadzal muqsimu wallahu azza wa jalla aqsama bi annahu qad ja'akum rasulun wa hadza li ta'kidil kalami wa ta'zimi binafsi sami'i li'annahu ukida bilqasami walmuqassimu huwallahu walmuqassimu huwallahu walmuqsamu bihi huwallahu azza wa jalla ala maji'i ala maji'ir rasuli lana min anfusina min anfusikum min jinsikum min bani jil jaldatikum mental jaldatikum jaldatikum wa yatakallamu bilisanikum wa taqiluna anhu hadha wadihud dalalati ala syahadati bi anna muhammadan rasulullah di anna ma'na syahadati anna muhammadan rasulullah an ta'takida anna muhammadan arsalahu allah azza wa jalla bidinil islami ta'takidu dzalika i'tiqadan yashabuhu qawlun wa ikhbaru anhu wa hadhihi al-ayatu wadihatun lid-dalalati 'ala al-muradi wadihatud-dalalati 'ala al-muradi. Na'am. Qauluhu subhanahu wa ta'ala firman Allah ta'ala aqad ja'akum rasulun min anfusikum sungguh telah datang rasul dari kalangan kalian. Hada qasam, ini qasam, sumpah dari Allah. Alam hadihi, lam di ayat laqad itu bukan lam alif tidak atau bukan lam muzahlaqah. Ya, tapi lam di sini hiya allati tusamma al-muwatti'ah. Apa sih lam muwatti'ah lil qasam? Ya, secara ringkasnya kalau dalam ilmu nahu dia lam yang terdapat pada huruf syarat. Dia lam yang terdapat pada huruf syarat dan mengindikasikan atau mengisyaratkan bahwa jumlah setelahnya adalah jawab qasam muqaddarah atau jawab qasam muqaddar. Ya, bukan jawab syarat. Tapi jawab qasam muqaddar, bukan jawab syarat. Itu lam muwatti'ah. Dia lam yang terdapat pada huruf syarat dan mengindikasikan atau mengisyaratkan bahwa jumlah setelahnya adalah jawab qasam muqaddar, bukan jawab syarat. Ya. Kalau contoh dalam ucapan sehari-hari misalkan begini. Gini misalkan antum ngerjain PR. Ya. Misalkan antum ngerjain PR, wajibul manzil. Nah, antum ngerjain PR, terus anda mengatakan begini. La in kumta biwajibika la akramtuka. Nah. La in kumta biwajibika la akramtuka. Ya. La akram tuka lamnya itu lam bukan muzahlaqah, bukan lamul ibtidak. Tapi lam muwatti'ah. Lam muwatti'ah. Taib. La in kumta biwajibika. Seandainya Anda mengerjakan tugas Anda, PR, la akram tuka. Ana akan muliakan ente. Ane akan mulain ente. Perhatikan. Ya. Maka la akram tuka. Dia adalah jawab syarat. Ya. Dia jawab syarat. Tapi perhatikan. Ya. Maka lam hadhihi hiya allati tusamma al-muwatti'ah lil qasam. Daiman tashabu qad. Dia selalu menyertai kalimat qad. Ya. Laqad ja'akum. Qad masuk ke fi'il madhi berarti maknanya apa? Tahqiq. Laqad ja'akum berarti maknanya tahqiq. Sungguh telah datang pada kalian. Dia menyertai qad. Ya. Laqad kana. Ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Taib. Na'lamu laqad. Mengenai laqad. Ya. Na'lamu anna sama qasaman. Nah, kita ketahui bahwa anna sama, bahwa di situ ada qasam. Ada sumpah. Qasamnya mana? Mahdhufan. Terhapus. Dihapus. Takdiruhu. Takdirnya. Asumsinya. Wallahi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sama kayak anak mengatakan lau kunta la in kunta biwajibika la akramtuha. La akramtuka berarti wallahi la akramtuka. Gitu. Ya. Berarti kalau saya enggak muliain ente, kalau ente habis apa namanya? Ngerjain tugas nih, terus ana enggak muliain. Walaupun ana enggak sebut wallahi, ana kena kafarat enggak? Iya. Karena yang namanya lam muwatti'ah, ya. Dia lam yang terdapat pada huruf syarat. Ya, dan mengindikasikan bahwa jumlah setelahnya adalah jawab qasam. Pasti ada jawab qasam muqaddar. Walaupun saya enggak mengatakan wallahi, tapi itu ada jawab qasam muqaddar, ada qasam. Wallahi takdirnya. Lau kumta biwajibika la akramtuka. Berarti takdirnya wallahi la akramtuka. Paham enggak sini? Kalau saya enggak tunaiin memuliakan ente, berarti saya bayar kafarat. Ya, kafaratul yamin. Nah. Baik, barakallahu fikum. Sudah mulai masuk sini? Ngerti enggak antum ya? Nah. Hai. Topik pik, opik. Nah, ini. Antum paham enggak pik? Di kantor belajar baru sampai mana? Baru sampai dikit. Ini sampai apaan? Udah sampai sini belum? Belum. Ya. Apa-apalah. Nah, mudah-mudahan sampai. Siapa gurunya? Ustaz Omal ya? Abu Hilya Salsabila. Masya Allah. Ntar anak bilangin sama Ustaz Omal. Ajarin nih lamuati ah. Khusus buat opik di kantor. Ya. Mana tadi? Ya? Oh iya iya. Ya. Wa hadzal muqsim. Nah, siapa yang bersumpah? Yang bersumpah di sini adalah Allah. Huwallah. Yang bersumpah kan Allah, ya enggak? Allah mengabarin pada kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Wallahi, demi Allah, sungguh telah datang pada kalian rasul dari kalian. Ya, aqsama bi annahu qad ja'akum rasulun. Allah bersumpah bahwa sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Wa hadza li ta'kidil kalam wa ta'dhimihi bi nafsi sami. Ini untuk menegaskan kalimat ini dan mengagungkannya pada diri yang, pada sosok yang mendengar, pada siapa saja yang mendengar. Ya. Li'annahu ukida bil qasam, karena kalimat ini diperkuat dengan sumpah. Wal muqsim huwallah wal muqsamu bihi huwallah. Yang bersumpah adalah Allah, yang dijadikan objek sumpah Allah, demi Allah. Tuh luar biasa. Ya. Kalau Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar aja, berarti itu udah perkara besar, ya enggak? Wallaili wadduha wannahari wal ardi wassamai wattariq. Wah, itu aja berarti perkaranya udah besar, karena Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar. Allah enggak bersumpah demi semut, enggak. Ya. Warna meli, enggak. Enggak, Allah enggak bersumpah dengan makhluk-makhluk yang kecil, enggak. Ya. Tapi dengan makhluk-makhluknya yang besar atau yang agung. Ya. Wali umrika, demi umurmu, usia Nabi yang keberkahan, penuh berkah. Jadi yang besar, enggak yang kecil-kecil. Demi kopi, enggak ada. Nah, tapi demi yang besar-besar. Ini makhluk. Ya kan Allah boleh. Allah, ya siapa yang mau ngelarang Allah? Ya enggak? Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kalau kita baru enggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Man halafa li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah? Kalau kita nih, berarti dia telah berbuat syirik. Yang bersumpah Allah, yang dijadikan objek sumpah Allah. Wallahi. Nah. Ya. Taib. Mana tadi? Ya. Allah bersumpah di sini atas nama Allah, ala maji'i rasulilana min anfusina. Akan kehadiran kedatangan seorang rasul untuk kita dari kita sendiri. Min anfusikum, min jinsikum, min bani jaldatikum. Dari jenis kalian, dari ya anak-anak kulit kalian, ya, dari manusia. Yatakallamu bilisanikum, berbicara dengan bahasa kalian. Wataqiluna anu, kalian mampu memahami bahasanya. Diutus kepada orang Arab. Ya, barakallahu fikum. Ya. Sebagaimana firman Allah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ya, dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul. Ya. Kepada kalangan ummiyin, ke orang-orang Quraisy, minhum, dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Hadza wadihud dalalati ala shahadati bi anna Muhammadan Rasulullah. Ini adalah ya, dalalah, dalil yang jelas bahwa akan persaksian bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Lianna makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, karena makna syahadat Muhammadar Rasulullah anta taqida, ketika Anda bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti Anda meyakini anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad arsalahullahu bidinil Islam, Allah mengutusnya dengan membawa agama Islam. Ya, anta taqida dzalika i'tiqadan, yaitu Anda meyakini yang demikian itu dengan keyakinan. Yashabuhu qaulun wa ikhbarun, yang disertai dengan ucapan. Mesti diucapin. Gak bisa gak diucapin. Udah, yang penting saya ngaku. Saya mengakui Muhammad adalah utusan Allah. Udah, gak usah saya. Gak beriman. Mesti diiringi oleh qaulun wa ikhbarun anhu. Pengkabaran. Makanya ashadu, aku bersaksi. Wa hadhil ayatu wa dihatu dalalati alal murad. Ayat ini ya sangat jelas petunjuknya. Dari apa yang dimaksud dari kalimat. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tayyib barakallahu fikum. Nah, kemudian halaman 155 di matan. Wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, makna syahadat Muhammad Rasulullah, ta'atuhu fi ma amara, mentaati apa yang beliau perintahkan, wa tasdiquhu fi ma akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan, wajtinabu ma naha anhu wa zajara, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Wa la yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Wa dalilu salati wa zakati, ya, kemudian dalil salat dan zakat. Wa tafsiri tauhid, dan tafsir tauhid qauluhu ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Pada ayat wa ma umiru ila liyabudullaha mukhlishina lahuddin, ini tafsir kalimat tauhid. Wa yuqimu shalah, yaitu dalil salat. Wa yu'tu zakat, dalil zakat. Ya. Wa dalilu siyam, dalil puasa. Ini mengenai rukun Islam semua. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil puasa, dalil rukun Islam. Dalilul haji qauluhu ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ah, kasih ke Mus'al. Ya. Baik, fadal Mus'al. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Qala syarih hafizahullahu ta'ala bayyana huna al-muallif rahimahullahu makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Qala wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah ay ma'naha allati taqtadhihi taqtadhi ta'atahu fima amara. Idzan fa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amara kaunuka syahadta annahu syahidta kaunuka syahidta annahu mursalun min indillah makna dhalika annahu idza amaraka fa innal amra huwa Allah fa innal amira annahu fa'il amara yamuru amir annahu idza amaraka fa innal amira huwa Allah azza wa jalla kama jaa fil hadithi as-sahihi alladhi rawahu Abu Dawud wa ghairuhu qala sallallahu alaihi wasallam ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah idza i'taqadta hamzah wasal enggak usah dibaca idza taqadta anna hadha alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lam ya'ti bihi min indihi wa innama huwa rasulun fa ma'na dhalika an tuti'ahu fi ma amara hadha muqtada likaunika shahidta bi annahu rasulullah fa in lam tuti'hu fi ma amara i'tiqadan annahu la yuta'a kana dhalika takdziban li shahadatihi faman qala ashhadu anna muhammadar rasulullah wa huwa ya'taqidu annahu la talzamuhu ta'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam fahaluhu halul munafiqin shahadatuhu mardudatun wa huwa kadhibun fi shahadatihi wa amma idza i'taqada annahu tajibu alaihi ta'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam fima amara wa khalafahu li ghalabati hawa fahadha li ghalabati hawan assalamualaikum wa khalafahu li ghalabati hawan fahadha yakunu asiyan qad naqasa min tahqiqihi li shahadati anna muhammadar rasulullah biqadri mukhalafatihi naam. Ya, dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Syekh bayyana huna, maka Syekh rahimahullah ta'ala al-mu'alif di sini menjelaskan makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Ya, makna syahadat Muhammad adalah utusan Allah. Qala Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan makna syahadat Muhammad Rasulullah ay maknaha allati taqtadih, yaitu maknanya yang merupakan yang merupakan konsekuensinya tak tadi konsekuensinya apa? Ta'atuhu fima amara. Berarti konsekuensinya mentaati semua apa yang beliau perintahkan. Idan maka kalau begitu fa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amara. Ya, kalau begitu berarti maknanya adalah mentaati semua yang beliau perintahkan. Baik. Kaunuka syahidta annahu mursalun min indillah. Maka ketika Anda bersaksi beliau adalah diutus oleh Allah dari sisi Allah. Makna dzalik maknanya annahu idza amaraka, bahwa apabila beliau memerintahkan Anda, fa innal amira huwa Allah. Maka hakikatnya yang memberi perintah adalah Allah. Sang pemberi perintah itu adalah Allah. Ya. Baik. Kama ja'a fil hadis as-sahih, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih alladzi rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, ala wa inna maharramallah maharram rasuluhu maharram Rasulullah mislu maharram Allah. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu seperti apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, tayyib barakallahu fikum. Kemudian idza taqatta anna hadza allazi jaa bihi Muhammadun, apabila anda meyakini bahwa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatihi bihi min indih, bahwa beliau tidak membawa sesuatu dari diri beliau sendiri, ya, bahwa yang dibawa oleh Rasul bukan dari kantong Rasul, innama huwa rasulun, beliau hanya rasul, utusan, ya. Fa ma'na dzalik, maka maknanya apa? Antu ti'ahu fi ma amara, maknanya adalah anda mentaati dari apa yang beliau kabarkan. Wa hadza muqtada li kaunika syahidta bi annahu rasulullah. Inilah makna konsekuensi ketika anda bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah. Fa in lam tuti'hu, kalau anda enggak mentaati beliau fi ma amara, dari apa yang beliau perintahkan, i'tiqadan dengan keyakinan annahu la yuta'u, bahwa beliau enggak perlu ditaati, kana dzalika takdziban li syahadati. Berarti itu adalah bentuk pendustaan terhadap syahadat itu sendiri. Faman qala, siapa yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa huwa ya'taqid annahu la talzamuhu ta'atur rasuli. Siapa yang bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam keadaan dia meyakini enggak mesti kok taat rasul, fahaluhu halul munafikin. Maka keadaan dia seperti keadaan kaum munafik. Ya dan billah. Ya. Lihat itu di footnote nomor 2 ya. Itu ada penting di situ. Fa amal munafik al mahdhu alladzi la raiba fi kufri sahibihi, ya, fa alla yara wujubat tasdiqir rasul fi ma akhbara bihi wala wujubat taatihi fi ma amara bihi. Nah, perhatikan, dan adapun munafik tulen yang tidak diragukan akan kekafirannya, yaitu mereka tidak berpendapat wajibnya membenarkan rasul dari apa yang beliau kabarkan, ya, mereka berpendapat tidak wajib mentaati rasul dari apa yang beliau perintahkan. Wa in taqada ma adzalika anna ar-rasula azimul qadri ilman wa amalan wa annahu yajuzu tasdiquhu wa ta'atuhu. Ya, itu di antara kemunafikan munafik tulen, berpendapat rasul enggak mesti ditaati. Ya, rasul enggak mesti ditaati, enggak mesti dibenarkan. Selama hadis sahih ala ra'si wal ain, kita benarkan, nggak mau tahu kita, ya, walau bertentangan dengan pikiran kita, apalagi bertentangan dengan kabar dari orang lain, peduli amat. Idza waqa'a dzubabu ala inai ahadikum, apabila seekor lalat hinggap, dzubab lalat hinggap di tempat minum salah seorang di antara kalian, falyamis, celupin itu, celupin aja udah. Satunya dah, satunya lagi syifa. Karena satu sayapnya itu penyakit, satu sayapnya penawar. Selesai. Udah benerin aja. Mau seluruh profesor, dokter, itu hadis sahih udah berpegangannya. Berpendapat, enggak masuk akal, enggak. Wah, peduli amat. Enggak peduli. Penting hadis sahih. Ya. Hai, barakallahu fikum. Dan enggak boleh ada keberatan di situ. Ah, masa iya? Ragu kayak saya. Enggak boleh ada keberatan. Enggak boleh. Sama kayak kita berselisih. Kita mesti kembalikan pada Allah dan Rasul. Ya. Taib. Mana lagi tadi? Mana berikutnya? Wa syahadatuhu mardudatun, maka persaksian dia asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tertolak. Wa huwa kadhibun fi syahadati, dia dusta dalam persaksian dia. Wa amma idza taqada annahu tajibu alaihi ta'atur rasuli. Nah, sekarang kalau dia meyakini wajib kok mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma amara, dari apa yang beliau perintahkan, wa khalafahu, tapi menyelisih Rasul. Kenapa? Li ghalabati hawa. Ya, karena dia kalah oleh hawa nafsu. Ya, berarti dusta enggak persaksiannya? Enggak dusta. Fahadha yakunu asiyan. Ya, dia hanya menjadi, hanyanya tanda kutip, menjadi orang yang bermaksiat. Qad naqasa min tahqiqihi li syahadati anna Muhammadan Rasulullah bi qadri mukhalafatihi. maka berkuranglah realisasian dari syahadat Muhammad Rasulullah sesuai dengan kadar penyelisihan dia. Ya. Sama kayak ahli bid'ah. Nabi udah bilang, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan." Tapi ini kan baik. Ya. Perhatian ya. Imam Malik ketika mengatakan, "Ini lazimul qaul." Ya, man ibtada'a bid'atan wa yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Siapa yang membuat bid'ah dan dia mengklaim itu adalah baik, berarti dia berarti telah dianggap menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pengkhianat. Enggak menyampaikan amanah, risalah. Nah, itulah zimul qaul. Konsekuensinya aja. Bukan berarti orang yang melakukan bid'ah itu menuduh, "Ini Rasul ini pengkhianat nih, enggak nyampein ini nih. Masa ini baik enggak disampaikan?" Padahal harus disampaikan dong. Karena ini baik, saya amalin aja deh, walaupun Nabi gak nyampein. Orang tersebut gak meyakini Nabi pengkhianat. Ya, kalau bilang Nabi pengkhianat, ya kafir dia, bukan cuma jadi ahli bid'ah. Paham gak sini? Itu lazimul qaul. Ya. Tapi buruknya lazimul qaul menandakan buruknya perbuatan tadi. Paham gak sini? Ya. Lai barakallahu fikum. Cukup kali ya. Di jam 9 kurang. Tasdiquhu fi ma akhbar, nanti kita lanjutkan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.